Tanjung si berani, Tanjung Aulate. Kata manggala muda manis, mangga datang dari hilang. Senyong Ambon sio ita manis, bikin nona la jadi gila. Tanjung si berani, Tanjung Aulate. Cincin hitam di jari manis cincin subasa. Meski nona cinta menangis, belum boleh nona kuasa. Aulate, Tanjung Aulate, Tanjung si berani, Tanjung Aulate. Kata saulare kareka, gaba-gaba ampa buah. Kalau nona sio sayang beta, kasih cium sekali jua. Aulate, Tanjung Aulate, Tanjung si berani, Tanjung Aulate, Tanjung Aulate.